بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwat al-mu'takifin wal-mu'takifat, saudara-saudariku, para peserta i'tikaf dan pemirsa Akhir TV di mana pun anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amalan-amalan i'tikaf kita. Semoga sampai malam ini, insyaallah malam yang ke-26 saat ini, semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan yang kita lalui di hari-hari ini sampai hari ke-26 semoga juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan terbaik. Malam ini kita akan teruskan kembali agenda kita untuk mengisi hari-hari i'tikaf, khususnya di sesi malam pada malam yang genap, untuk membagi di dua malam antara genap dengan ganjil dengan agenda-agenda utama yang didesain dan diharapkan untuk bisa memberikan petunjuk pada kita saat kita insyaAllah lulus dalam Ramadan dan membawa petunjuk itu untuk diamalkan amalan-amalan pasca Ramadan dalam sisa kehidupan kita insyaAllah. Pada malam ganjil, kita melatih diri untuk meningkatkan ibadah. Dengan ibadah ini, kita bisa biasakan pasca Ramadan. Dan pada malam-malam genap, kita mencoba untuk mengambil ilmu-ilmu spesifik, dasar-dasar kehidupan, yang dengan dasar-dasar itu menjadi acuan kehidupan kita dan menilai pola hidup kita selama ini. Apakah telah sesuai dengan dasar-dasar kehidupan yang telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi atau belum? Jika memang belum sampai ke dalamnya, kita coba koreksi diri dengan mengembalikan pada pedoman dan dasar-dasar ini. Pasca Ramadan, kita biasakan kembali petunjuk ini sehingga hadir dalam esensi kehidupan kita insyaAllah. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini, walaupun dalam waktu yang sangat terbatas, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridha itulah kemudian kita mudah melangkah dalam kehidupan. Kita akan ambil hari ini tentang hal yang sangat penting. Ini menyambung materi sebelumnya, bila sebelumnya kita telah memetakan target akhirat kita, sehingga dari target ini kita turunkan menjadi aktivitas dunia kita, maka hari ini kita akan ambil faktor-faktor yang dapat menyimpangkan kita dari target yang telah kita tentukan. Jangan dikira jalan menuju surga itu bisa lenggang begitu saja. Toh jalan menuju Cikampek saja itu bisa mudik dan tidak mudah melaluinya. Ya, kadang-kadang orang sudah lurus-lurus, dari atas ada yang lempar batu gitu kan. Kadang-kadang kita sudah bagus-bagus, tiba-tiba ada perbaikan jalan, tiba-tiba ada lubang dan macam-macamnya. Kalau kita tidak tahu di mana titik lubangnya, di mana pergeserannya, di mana jalan yang tidak stabilnya, di mana yang bisa menghambat percepatan kita untuk menuju tujuan yang kita dapatkan, maka tidak mudah kita melalui jalan yang akan kita tempuh itu untuk mendapatkan dan mencapai target yang telah kita tetapkan. Ke malam ini kita akan coba kenali faktor-faktor apa saja yang dapat menyimpangkan kita dari target kita, yang dengan pengetahuan ini, insyaAllah kita sudah siap menghadapinya. Kalau yang sebelumnya kita siap menjalaninya, kalau yang ini kita akan siap menghadapinya. Jadi kalau nanti, maaf, muncul yang seperti ini, kita sudah kenal nih. Oh ini berarti, obatnya ini. Oh ini jenisnya, berarti solusinya ini. Nah, kebanyakan orang-orang yang terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan ini bukan tidak mampu menghindarinya, tapi tidak tahu dan tidak bisa menganalisis jenis-jenis penyimpangan yang ada di hadapannya. Baik, kita ambil materi kita pada malam hari ini. Kita coba padatkan insyaAllah, karena malam ini ada dua Adi Hidayat yang akan memberikan tausiah, ya. Satu di Akhir TV, satu di SCTV, ya. Karena itu nanti kita coba bagi dua. Dan insyaAllah barangkali ini akan memberikan lebih banyak manfaat yang saat ini, dan nanti bisa digabungkan dengan sesi yang lainnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tuliskan dulu dasar pembahasan kita pada malam hari ini, sehingga kita terbiasa mendapatkan argumentasi dari setiap pembahasan yang kita coba dalami. Hari ini kita akan ambil tema besarnya penyimpangan dalam ibadah. Baik, satu, kita turunkan dulu Quran surah ke-51 ayat 56. Kemudian yang kedua, Kita ambil contoh seperti yang kemarin itu, Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ke-5. Juga kita ambil contoh Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ini sudah kita bahas, kita ambil contohnya kemarin. Kemudian saat menunaikan ini, kita tidak akan lapang begitu saja. Ada makhluk yang siap menggelincirkan. Quran surah ke-2 ayat 36. Dia ini asalnya dari iblis. Quran surah ke-4. Surah ke-2. Ambil 2 dulu. 4 kita akhirkan. Ayat ke-34. Iblis asalnya dari jin. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Jin ini kemudian menyimpang dari ketentuan Allah. Penyimpangannya bisa dilihat di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian dari sini baru dia masuk kepada janji dia untuk menggoda Adam. Quran surah ke-4 kita ambil ayat 119. Setelah itu kita turunkan ke sini, ada faktor yang kedua. Ambil Quran surah ke-12 ayat ke-53. Ya. Kemudian ini turunkan di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ya. Sekiranya sampai sini dulu supaya ada kemudahan dalam penjelasan turunannya. Baik, ini inti ayat-ayat yang kita bahas dan kita jadikan pedoman secara umum ya, secara umum. Jadi detailnya kita uraikan kembali. Kalau saya tuliskan semua detailnya, nampaknya agak kurang pas gitu ya. Agak kurang cukup space yang kita dapatkan di papan tulis kita. Supaya ada sebagian untuk saya tuliskan dan nanti bisa memberikan penjelasan lebih kepada kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat. Di pertemuan lalu, kita telah bahas bahwa setiap insan beriman itu harus memetakan target-target akhiratnya, yang dengan target itu ia akan turunkan jadi panduan-panduan aktivitas di bumi. Target akhirat itu telah kita uraikan kemarin, bentuknya adalah surga. Surga itu ragamnya juga digambarkan oleh Al-Quran dengan variasi-variasi yang berbeda. Ada kelas-kelas yang sangat istimewa, tempatnya bahkan di surga Firdaus bersama para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang saleh, ada syuhada, ada orang-orang siddiqin, orang jujur. Ada kemudian diturunkan amalan-amalannya apa saja. Amalan itu kita bawa ke dalam aktivitas dunia. Ada yang kemudian juga di taman surga, ya, seperti di Quran. Kemarin kita bahas ayat Quran surah 91 ayat 15-23. Amalannya diturunkan. Sampai yang seluas langit dan bumi, sampai yang biasa kita turunkan. Nah, kalau konsep ini yang sudah kita turunkan ke bumi jadi panduan aktivitas, maka seluruh aktivitas yang kita kerjakan berdasar panduan ayat-ayat sebelumnya itu, secara otomatis itu aktivitasnya akan berubah nilai dalam pandangan Al-Quran jadi ibadah namanya. Saya ulang, jadi ibadah. Turunkan ini. Alhamdulillah. Misal, saya turunkan target terbesar kita kemarin. Saya targetnya ingin masuk surga. Surganya surga Firdaus. Karena di surga Firdaus ini ada amalan-amalan. Kemarin saya tuliskan, saya ingat ya. Pertama, salatnya khusyuk gitu kan? Salatnya khusyuk. Kemudian ada zakat. Ada lagi panduan umumnya menjauhi aktivitas yang sia-sia. Aktivitas yang sia-sia, tidak ada nilainya, tidak bermanfaat. Ya, cenderung menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini kan masih umum nih. Apa yang sia-sia itu? Di antaranya lisan yang sia-sia, pandangan yang sia-sia, langkah yang sia-sia, kerjaan yang tidak ada manfaatnya, segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terjemahkan dalam aktivitas kita di rumah tangga, jangan nonton yang sia-sia yang enggak ada manfaatnya. Di kantor jangan cari pekerjaan yang sia-sia, menjauhkan Anda dari ibadah, membuat Anda tidak punya kesempatan berkata yang bermanfaat, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau semua ini kita terjemahkan dalam aktivitas harian kita, maka berubahlah seluruh aktivitas kita, nilainya menjadi ibadah namanya. Ini poinnya. Sudah. Jadi begitu Anda akan keluar untuk misal berangkat bekerja, pekerjaan Anda ditargetkan untuk mewujudkan visi ini. Bagaimana caranya saya bekerja untuk mencari bekal masuk ke surga Firdaus saya? Bukan sekedar kerja, karena penghuni surga Firdaus itu bisa berzakat. Anda meniatkan pekerjaan salah satunya untuk bisa mendapatkan hasil dari itu supaya bisa berzakat. Anda mendapatkan itu supaya bisa menata hidup lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Anda berangkat kerja, itu tapak langkah kakinya dihitung langsung kemudian sebagai ibadah setiap langkahnya. Saya tanya pada Bapak yang bekerja sampai dengan hari ini, berapa belas tahun Anda tercatat sebagai karyawan di kantor atau sebagai pekerja atau sebagai macam-macam? Dari sekian belas tahun dan puluh tahun itu, berapa langkahnya yang sudah jadi ibadah? Ibu, berapa yang masakannya jadi ibadah? Berapa yang interaksinya dengan anak-anak jadi ibadah? Padahal setiap menyentuh anak itu ada nilai pahalanya, Bu. Bahkan sejak dalam kandungan anaknya. Kan jihad terbesar dari seorang ibu itu salah satunya merawat anak-anaknya. Berapa yang sudah jadi ibadah? Berapa kali keluhan kemudian dihadirkan dalam kehidupan? Antum nih yang muda-muda yang masih belajar, ya berapa kali berangkat kampus dinilai langkahnya sebagai ibadah? Bukankah langkah penuntut ilmu mengantarkan dia ke surga? Pertanyaan saya, dari sekian berangkat Anda ke kampus, berapa yang langkahnya sudah memantapkan diri Anda ke surga? Ini dia poinnya. Maka turunlah kemudian penegasan dalam Al-Quran, di Quran surah 51 ayat 56. Bahwa esensi kehidupan kita pada hakikatnya adalah untuk ibadah. Bagaimana caranya setiap aktivitas kita bisa melahirkan poin-poin surga? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Paling kanan sebelah atas. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadikan. Lihat cara menerjemahkannya. Fokus. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya akan turunkan kalimat al-insnya. Jin biarkan dengan alamnya. Kita tidak ada hubungan dengan jin pada malam hari ini. Ini ins. Kemudian kedua kalimatnya liya'budun, lam, ini ada lamnya, liya'budun, ya'budun. Nih, perhatikan. Satu, al-ins, fokus baik-baik ya. Pertama, Al-Quran menggunakan alif lam pada kata ins ini. Alif lam ini fungsinya secara cepat itu menunjuk pada makna istighraq. Kan ma'rifah di sini, tapi istighraq. Istighraq itu artinya makna yang menunjuk pada keseluruhannya secara komprehensif. Al-istighraq. Alif lam yang menunjukkan pada makna menyeluruh tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Misal, saya katakan ya. Saya katakan, as-sayyarat lazim takwan marattaba. Seluruh mobil yang ada di depan ini mengantarkan Anda ke tempat ta'lim itu harus diparkir dalam keadaan yang rapi. Kalau saya katakan alif lamnya disandingkan dengan kata sayyarat, kendaraannya, mobilnya, misal, maka tidak ada kecuali mobil siapapun. Saya enggak peduli mau mobilnya DKM, kan, EKM, FKM, GKM, semuanya. Ya, mau pengunjung luar, mau dalam, sepanjang diparkir dia rapi. Contoh, Al-Fatihah ayat yang kedua, apa? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Kenapa kalimat hamdun di situ menggunakan al awalnya? Al. Al di sini fungsinya istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Alhamdulillah. Terjemahkanlah kemudian di terjemahan mushaf dengan segala puji. Kalau segala itu semuanya atau sebagian? Semua. Artinya semua potensi yang menghadirkan pujian dalam kehidupan, kita bertekad 17 kali dalam sehari kita katakan pada diri kita, kuatkan di hadapan Allah, ya Allah, semua pujian itu sekalipun hadir dalam kehidupan saya, itu layaknya punyamu, bukan punya saya. Jadi aneh kalau ada orang tiap hari sholat tapi masih mendapatkan pujian, mengharap maksudnya ya, kalau dalam bahasa Jepang itu pupujian ya, jadi selalu ingin mendapatkan pujian. Motivasi ke masjidnya ingin dipuji oleh orang, motivasi bekerjanya ingin mendapatkan pujian orang, motivasi segalanya ingin selalu dipuji. Nah itu aneh, sebab dia dalam hidupnya selalu mengatakan semua pujian cuma punya Allah, cuma punya Allah. Tapi dia masih pengen, berarti ada yang salah, ada yang salah. Jadi kalau Anda sudah mengatakan alhamdulillah, segala hal yang menghadirkan pujian yang ditunjukkan kepada Anda, maka hakikatnya semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil sebagiannya, karena ketika Anda mengambilnya berarti, maaf, tujuan Anda memberikan kepada Allah tidak sepenuhnya. Jangan